بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا باب جديد في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو باب الإيثار والمواساة. والإيثار هو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه، يؤثره على نفسه. والمواساة أن يواسي غيره بنفسه، أن يواسي غيره بنفسه. والإيثار درجة أرفع من المواساة، لأن فيها تقديما للغير على النفس. وقد قال أورد رحمه الله تعالى قول الله سبحانه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه صفة من أوصاف الأنصار التي تميزوا بها وعرفوا بها، خصلة الإيثار، فتميزوا بذلك. وهذا الإيثار من كمال الجود وحسنه وجماله، والله سبحانه وصفهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم، يؤثرون المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو مع الضرورة والحاجة إليها، فيبذلونها للغير. وهذا من كمال خلقهم وحسن إيثارهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في تمام هذا السياق الكريم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga karib kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, kita masuk dalam bab yang baru dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah, yaitu bab yang ke-62, Babul Itsar wal Muwasat, yaitu bab tentang mendahulukan saudara daripada diri sendiri dan menolong saudara, ya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-itsar ya dalam bahasa Arab artinya adalah mendahulukan saudara, yaitu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, yaitu dia lebih mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan saudaranya daripada dia sendiri. Adapun al-muwasat, yaitu menolong orang lain, yaitu ikut menanggung beban orang lain, sama-sama merasakan kesulitan yang dialami oleh saudara. Oleh karenanya al-ithar derajatnya lebih tinggi daripada al-muwasat, ya. Kalau al-muwasat yaitu sama-sama merasakan, ikut merasakan kesulitan, sama-sama berusaha menolong. Tetapi kalau al-ithar, derajat lebih tinggi karena mendahulukan kepentingan saudara, kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat kaum Anshar yang memiliki sifat yang khusus yang sangat mulia, yaitu sifat ithar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yaitu kaum Anshar, mereka mendahulukan saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin. Mereka dahulukan saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, padahal mereka sendiri dalam keadaan butuh, dalam keadaan sangat membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala mensifati kaum Anshar dengan suatu sifat yang merupakan sifat yang sangat mulia, yang spesial yang mereka miliki, yaitu al-itsar, ya, mendahulukan kepentingan orang lain. Dan ini merupakan bentuk kesempurnaan dari sifat al-jud, sifat mulia, sifat dermawan, ya. Puncaknya adalah sifat itsar, ya. Puncak dari kedermawanan sifat itsar, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Di mana kaum Anshar, mereka mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri, padahal kata Allah walau kana bihim khasasah, padahal mereka sendiri dalam keadaan butuh, bahkan sangat butuh, akan tetapi mereka mendahulukan kepentingan saudara mereka daripada diri mereka sendiri. Oleh karenanya di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari sifat pelit, sifat kikir, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. ثم أورد رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إلى آخر الآيات في سورة الإنسان. وهذه الآيات الكريمات فيها وصف الله سبحانه وتعالى لعباد الرحمن الذين يفيض عليهم يوم القيامة بأنواع الكرامات وصنوف الملذات. عدد جل وعلا صفاتهم فذكر منها أنهم يطعمون الطعام على حبه، أي وهم في حالة يحبون فيها المال والطعام، لكنهم مع حبهم لهذا المال قدموا محبة الله على محبة نفوسهم، فأخذوا ينفقون هذا المال ويتحرون في إنفاق هذا المال أو هذا الطعام أولى الناس وأحوجهم إليه، كما قال الله مسكينا ويتيما وأسيرا، قاصدين بذلك وجه الله والتقرب إليه والفوز بثوابه ومرضاته. ولهذا قال جل وعلا في الآية التي تليها إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جزاء أي ماليا أو أمورا عينية، ولا شكورا أي ثناء ومدحا ونحو ذلك، بل حالنا وواقعنا كما ذكر في الآية التي بعدها إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. عبوسا أي شديد الشر، والقمطرير شديد الضنك والضيق، وهذا فيه خوفهم من يوم الحساب والعقاب، ولهذا يقدمون هذه الأمور يرجون بها النجاة من النار والفوز برضا الله سبحانه وتعالى ورفعة الدرجات. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang kedua, yaitu surat dalam surat Al-Insan ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira." Mereka memberikan makanan padahal mereka cinta kepada makanan tersebut, suka dengan makanan tersebut, tapi mereka memberikannya kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan perang. Ayat ini Allah sebutkan dalam surat Al-Insan, di mana Allah menjelaskan tentang orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman, hamba-hamba Allah, yang mereka diberi kenikmatan oleh Allah pada hari kiamat kelak dengan berbagai macam karamat dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kelezatan-kelezatan di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mereka ini, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dan kemuliaan di surga kelak. Di antara sifat-sifat mereka, siapakah mereka ini? Allah Subhanahu wa taala menyatakan sifat mereka, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka ini di antara sifatnya memberi makanan kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang sedang ditawan. Kata Allah 'ala hubbihi, padahal mereka padahal mereka suka dengan makanan tersebut. Artinya mereka memberikan harta kepada orang-orang yang membutuhkan, padahal mereka cinta kepada harta tersebut. Akan tapi karena mereka mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan mereka kepada harta, akhirnya mereka menyumbangkan harta tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan miskinan wa yatiman wa asira, orang miskin, anak yatim dan orang yang sedang ditawan. Artinya mereka tatkala menyumbangkan harta mereka, tatkala mereka memberikan makanan, mereka juga memilih-milih, tidak semua orang mereka kasih. Mereka memilih orang yang sangat membutuhkan, orang yang sangat merasakan kesulitan, yang paling utama untuk dibantu, yaitu orang miskin, anak yatim dan orang yang sedang ditawan. Mereka memberikan makanan kepada mereka karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang perkataan mereka, innamanut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh balasan dari kalian. Kami tidak butuh balasan harta dari kalian. Kami tidak butuh balasan dari kalian sama sekali. Wala syukura, dan kami tidak butuh pujian dari kalian. Kami tidak butuh rasa terima kasih dari kalian. Kami membantu kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka tatkala menyumbangkan makanan, tatkala mereka ya menyumbangkan harta kepada fakir miskin, karena mereka takut kepada hari kiamat kelak yang sangat mengerikan. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kata mereka, kami takut dari Allah, kami takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Yawman abusan, hari yang sangat mengerikan, hari yang sangat sulit. Qamtarira, ya, hari yang sangat ya sulit, yang sulit untuk dihadapi pada hari kiamat kelak, yang sangat dahsyat. Oleh karenanya tatkala mereka takut dengan yaumul hisab, takut dengan hari kiamat, maka mereka mendahulukan kecintaan mereka kepada Allah daripada kecintaan mereka terhadap harta. Akhirnya mereka pun bersedekah dan memberikan harta mereka kepada orang-orang yang mereka butuhkan agar mereka bisa selamat dari hari yang sangat dahsyat tersebut. Thumma awrad rahimahullahu ta'ala haditha Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء فقالت لا إلا قوت صبياني قال علليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم وإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أن نأكل فقعدوا وأكل الضيف وبات طاويين فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة متفق عليه هذا أيها الإخوة الكرام شاهد لحال الأنصار التي أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بها في قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي حاجة وقيل إن هذه الآية أن هذا الحديث سبب لنزول هذه الآية في هذا الإيثار العجيب حيث آثر هذا الأنصاري وامرأته آثر ضيفهما وضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وزوجه وولده وباتوا جياعا وبات ضيفهم شبعانا هذا مثل عجيب جدا في الإيثار وتأمل أخي المستمع الكريم كيف أن هذا الرجل المجهود أي الذي أصابه الجهد العظيم من فقر وجوع وحاجة ومشقة رأف النبي صلى الله عليه وسلم بحاله وأرسل إلى بعض نسائه يسأل هل عندكم شيء يعني يقدم لهذا الضيف فكانت كل واحدة تقسم بالله أن ما عندها إلا الماء سبحان الله هذا بيت أكرم عباد الله وبيت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل إلى بيت أزواجه بيتا بيتا فلا يكون عندهم إلا الماء وكل واحدة تحلف والله ما عندنا إلا الماء كلهن قلن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملتفتا إلى أصحابه من يضيف هذا الليلة فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء هذا السؤال يشعر أنه كان على معرفة أن بيته ليس فيه شيء أو فيه ما يكفيه ولهذا سأل هذا السؤال هل عندك شيء أما من يعرف أن بيت فيه الأطعمة ما يسأل لا يسأل هذا السؤال لا يقول هل عندكم شيء هو يعرف فهذا ما يدل أن بيته ما كان فيه وعندما جاء بهذا الضيف إلى بيته لم يكن يعرف أن بيته فيه الطعام الكثير الذي سيقدم له لهذا الضيف، ولهذا أول ما وصل سأل زوجه هل عندك شيء؟ قالت لا، إلا قوت صبياني، أي ليس عندي إلا الطعام الذي يقدمه لصبياني. فقال هذا الأنصاري رضي الله عنه علليهم بشيء، معنى علليهم أي أشغليهم وألهيهم بشيء غير الطعام، إما بحديث أو مداعبة أو شيء من هذا القبيل، علليهم، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فاطفئي السراج. وانظر هذا الإيثار أيها المستمع الكريم العجيب، أطفئ السراج يعني أراد أن لا يحرج الضيف، لأن إن وجد الطعام قليلا ربما اعتذر أو ربما أكل أقل من حاجته، فأطفأ السراج وأراياه أنهما يأكلان، فقعدوا وأكل الضيف أي وحده، ولم يمد كل واحد منهما هذا الرجل وزوجه إلى الطعام، وتركاه كاملا للضيف. وباتا طاويين أي جائعين، فلما أصبحا غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وهذا يدل على عظم الثواب والأجر لأهل الإيثار وعظم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عجب لهذا الصنيع، أي أنه صنيع عظيم وصنيع رفيع، ولا ينبع ولا يصدر إلا من قلوب وفقها الله للكرم والإيثار والبذل رجاء موعود الله سبحانه وتعالى، كما قال الله في وصف الأنصار عموما ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا شاهد حال لأحد الأنصار في إيثاره العظيم رضي الله عنه وعن الأنصار وعن الصحابة أجمعين. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis pertama, hadis yang panjang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini berkata, "Inni majhud," yaitu aku sangat dalam keadaan sulit, ya, dalam keadaan membutuhkan, dalam keadaan kelaparan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengirim sebagian orang untuk bertanya kepada istri-istrinya. Maka datanglah utusan tersebut kepada salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang ada makanan atau tidak. Maka kata istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi ba'athaka bil haqq ma indi illa ma." Ya, demi zat yang mengutus engkau wahai suamiku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang mengutusmu dengan kebaikan, kami tidak memiliki apa-apa di rumah kecuali hanya air. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus orang lain, mengutus utusannya menuju istri yang lain. Dan jawabannya sama, istri yang berikutnya juga berkata dengan jawaban yang sama, ya, tidak ada di rumah kami kecuali hanya air. Sampai seluruh istri-istri Nabi setelah diutus satu persatu, seluruhnya mengatakan tidak ada di rumah kami kecuali hanyalah air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Man yudhayyifu hadzal lailata?" Siapa yang mau menjamu orang ini pada malam ini? Siapa yang mau menjamu tamuku ini, ya, orang ini pada malam ini? Maka ada salah seorang dari Ansar berkata, "Ana ya Rasulullah, saya akan menjamunya wahai Rasulullah." Maka sahabat Ansari ini pun mengajak orang yang kelaparan tadi, yang dalam keadaan sulit tadi, dibawa ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, maka Ansari ini bertanya kepada istrinya, berkata kepada istrinya, "Akrimi dhaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Ansari ini berkata kepada istrinya, "Hal indaki syai', apakah ada makanan di rumah?" Maka istrinya berkata, "Tidak ada, kecuali makanan anak-anak kita aja." Maka sang suami berkata, Ansari ini berkata, "Sibukkanlah mereka anak-anak kita dengan sesuatu, dan jika mereka ingin makan malam, maka tidurkanlah mereka." Dan jika tamu kita telah masuk dalam rumah, maka matikanlah lampu dan tampakkanlah seakan-akan kita sedang makan. Lalu mereka pun duduk, ya. Sang tamu pun makan, sementara suami istri ini, Ansari ini bersama istrinya tidur dalam keadaan malam hari, tidur dalam keadaan kelaparan. Tatkala sampai pagi hari, suami istri ini pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka berdua, "Laqad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma al-lailata." Sungguh Allah telah takjub dengan sikap kalian berdua terhadap tamu kalian berdua tadi malam. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan salah satu bukti tentang sifat mulia kaum Ansar yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bagaimana mereka memiliki, ya, sifat dermawan yang sangat tinggi, bahkan sikap ithar, mendahulukan kepentingan saudara daripada kepentingan mereka sendiri. Ya, Allah berfirman sebagaimana ayat yang telah kita bacakan lalu, wa yu'thiruna 'ala anfusihim law kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri padahal mereka dalam keadaan butuh. Ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini, kisah yang tadi telah kita sebutkan ini tentang Ansari ini merupakan sebab turunnya ayat wa yu'thiruna 'ala anfusihim. Sebab turunnya firman Allah dan mereka lebih mendahulukan kepentingan saudara mereka daripada diri mereka sendiri. Karena dalam hadis ini disebutkan bagaimana bentuk ithar yang sangat menakjubkan. Ya. Bagaimana Ansari ini, sahabat Ansari ini benar-benar mendahulukan kepentingan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirinya sendiri, daripada istrinya dan daripada anak-anaknya. Sehingga sang tamu, ya, tidur dalam keadaan kenyang sementara mereka, dia, istrinya dan anak-anaknya tidur dalam keadaan kelaparan. Lihatlah kita kembali kepada hadis tadi. Ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan majhud, dalam keadaan butuh, dalam keadaan kelihatan bahwasanya dia dalam keadaan lapar, dalam keadaan sulit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kasihan kepada orang ini, rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kasihan terhadap orang ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjamu orang ini. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengutus seorang untuk bertanya kepada istri-istri beliau. Dari istri yang pertama ditanya, "Apakah ada makanan untuk menjamu sang tamu ini?" Ternyata istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan nama Allah mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma." Demi zat yang mengutus engkau wahai Muhammad dengan kebenaran, tidak ada di rumah kecuali air. Bayangkan, ini rumah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak ada isinya, cuma air minum saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri kedua, siapa tahu istri kedua ada makanannya. Ternyata istri kedua, istri ketiga, istri keempat, ya, rumah demi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi, ditanyakan, ternyata semuanya sepakat tidak ada makanan kecuali air minum di rumah mereka. Lihatlah bagaimana, ya, kesederhanaan rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada kaum Ansar, kepada para sahabatnya untuk menjamu tamunya ini, tamu yang dalam keadaan sulit ini. Maka Rasulullah SAW berkata, man yudhayifu hadha layla. Siapa yang mau menjamu orang ini pada malam hari ini? Akhirnya seorang sahabat dari kaum Ansar, ya, kemudian mengatakan, saya akan menjamunya wahai Rasulullah SAW. Maka dia pun bawa pergi tamu tersebut ke rumahnya. Begitu dia sampai di rumah, dia bertanya kepada istrinya, hal indaki syai, kau punya makanan atau tidak? Ya, lihat, ini pertanyaan yang muncul dari sahabat Ansar ini menunjukkan bahwasanya dia sebenarnya sudah tahu bahwasanya rumahnya pas-pasan, ya, dia mungkin tidak punya makanan, ya, rumahnya tidak ada makanan, atau mungkin ada makanan pun ternyata pas-pasan. Kalau seorang mengetahui rumahnya banyak makanan, dia tidak perlu tanya ada makanan atau tidak, ya, tidak perlu tanya kalau dia tahu memang di rumahnya banyak makanan. Akan tapi tatkala Ansari ini begitu sampai di rumahnya, dia bertanya kepada istrinya ada makanan atau tidak, menunjukkan memang dia dalam keadaan tahu bahwasanya rumah mereka pun kekurangan, mungkin tidak ada makanan, kalaupun ada makanan, makanan pun pas-pasan, sehingga dia butuh untuk bertanya ada makanan atau tidak di rumah. Akhirnya para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kata istrinya, la illa kutasibiyani, tidak ada makanan sama sekali kecuali makanan buat anak-anak saja. Bayangkan, makanan buat dia dan istrinya pun tidak ada, hanya makanan buat anak-anaknya. Makanan berarti tidak cukup ini, makanan tidak cukup. Hanya cukup buat anak-anaknya, buat dia dan istrinya tidak cukup. Akhirnya Ansori ini pun berpikir, kemudian dia mengatakan kepada istrinya, alilihim bisyai, sibukkan anak-anak kita ya dengan sesuatu, yang penting jangan sampai makan. Sibukkan dengan cerita, dengan pembicaraan, atau dengan mainan, sehingga mereka tersibukkan dan lupa untuk makan. Kalau mereka mau makan, ditidurin ya. Bagaimana caranya agar mereka bisa tertidur? Kemudian dia berkata kepada istrinya, kalau tamu kita masuk, fa'atfi'is saraj, fa'atfi'is siraj, maka matikan lampu. Wa arihi anna na'kul, matikan lampu dan tunjukkan seakan-akan kita juga sedang makan. Kenapa para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau lampunya menyala, kemudian sang tamu melihat makanan cuma sedikit, maka bisa jadi dia tidak mau makan, lihat makanan sedikit tidak cukup buat keluarga, terus bagaimana dia mau makan? Atau kalaupun dia makan, dia tidak akan makan sekenyang-kenyangnya. Dia hanya makan ya kurang daripada kebutuhannya. Oleh karenanya, ini merupakan ya bagaimana lihat sikap dua orang suami istri yang sangat menakjubkan. Maka untuk menghilangkan rasa malu dari sang tamu agar tidak malu untuk makan, maka mereka pun mematikan lampu, istrinya pun mematikan lampu agar sang tamu bisa makan dengan leluasa tanpa malu-malu. Akhirnya sang tamu pun makan dan mereka menunjukkan seakan-akan mereka juga makan. Akhirnya sang tamu pun tidur dalam keadaan kenyang, sementara mereka berdua tidur dalam keadaan kelaparan. Tatkala sampai pagi hari, maka ya mereka berdua pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui dari wahyu Allah tentang apa yang mereka lakukan tadi malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma al-lailata." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah takjub dengan sikap kalian berdua ya terhadap tamu kalian berdua tadi malam. Jadi ini menunjukkan akan besarnya pahala yang didapati oleh dua pasangan suami istri ini. Kenapa? Karena Allah takjub. Ya, tidak mungkin Allah takjub kecuali dari perkara yang sangat menakjubkan, yang besar-besar pahalanya. Dan tidak mungkin bisa muncul sikap seperti ini, sikap yang menakjubkan dalam melayani tamu, dalam memuliakan tamu, kecuali dari orang-orang yang benar-benar hatinya mulia, yang benar-benar mengharapkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifat kebanyakan kaum Anshar. Ini hanyalah salah satu contoh dari kaum Anshar yang Allah Subhanahu wa taala telah muji mereka secara umum, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kaum Anshar, mereka adalah orang-orang yang mendahulukan kepentingan saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka sendiri dalam keadaan butuh dan sangat butuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kaum Anshar dan juga meridhai para sahabat seluruhnya. Thumma awrad rahimahullahu taala hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة متفق عليه. قال وفي رواية لمسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وهذا هذان الحديثان حديث أبي هريرة وحديث جابر فيهما حث على الإيثار وترغيب في المواساة وأيضا ترغيب في القناعة بالكفاية, وأن الإنسان إذا كان عنده طعام ويظن أنه لا يكفيه إلا وحده فإن طعام الواحد يكفي الاثنين, وإذا كان عنده طعام يرى أنه لا يكفي إلا اثنين فليعلم أن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ويكفي الأربعة كما في حديث جابر. فهذا فيه الإيثار وفيه أيضا استحباب الاجتماع على الطعام, فإن كثرة الأيدي عليه من أسباب البركة, من أسباب البركة. وأيضا حث على الترغيب, حث على الإطعام وعدم احتقار ذلك, ولو كان الذي يطعم شيئا قليلا فلا يحكرن عبد من المعروف شيئا وإن قل. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya yang juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'amul itsnaini kafi tsalatsah." Sungguhnya makanan buat dua orang itu cukup untuk tiga orang. Wa ta'amu thalathati kafil arba'ah, dan makanan buat tiga orang itu cukup untuk empat orang. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tu'amul wahidi yakfil itsnain." Sungguhnya makanan buat satu orang itu cukup untuk dua orang. "Wa tu'amul itsnain yakfil arba'ah." Dan makanan dua orang itu cukup untuk empat orang. "Wa tu'amul arba'ati yakfi tsamaniyata." Dan makanan buat empat orang itu cukup buat delapan orang. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini ya memotivasi kita untuk bersikap ithar dan muasat, ya, bagaimana kita mendahulukan kepentingan orang lain dan berusaha ikut ya menolong orang lain, ya, dan bagaimana juga agar kita memiliki sifat qanaah, ya, agar kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Lihatlah dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan, makanan satu orang cukup untuk dua orang. Artinya seorang terkadang tatkala dia melihat makanan, dia lihat makanan ini yang cukup buat dirinya. Sebenarnya ya cukup untuk dua orang. Ya, jika dia berkumpul dengan dua orang, Allah akan beri berkah tatkala mereka berdua makan. Ya, demikian juga tatkala seorang memandang makanan yang dia miliki di rumah cukup hanya buat dua orang, ya yakinlah bahwasanya makanan tersebut cukup untuk tiga orang atau empat, cukup untuk empat orang sebagian dalam hadis Jabir. Ya, oleh karenanya ya tatkala seorang memandang makanan cukup untuk dua orang, maka diajak lagi orang yang lain agar mereka makan bersama, berijtima bersama-sama tatkala makan, dan kebersamaan tersebut akan mendatangkan keberkahan, sebab datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga ada dorongan agar kita memberi bantuan kepada orang yang berupa makanan, dan jangan kita meremehkan makanan tersebut, ya. Jangan kita meremehkan kebaikan apapun yang kita lakukan meskipun kita memberi makan kepada orang yang sedang lapar. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ظهر له من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل رواه مسلم والفضل هو ما زاد عن حاجة الإنسان وفي هذا الحديث حث على الإنفاق من الفضل أي الزائد عن الحاجة حتى إن الصحابة رضي الله عنهم من سماعهم لهذا الحث والترغيب في إنفاق الفضل قالوا حتى ظننا أو رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل لا حق لأحد منا في فضل والحديث فيه شاهد للترجمة من حيث الحث على الإيثار والمواساة والبذل وأن هذا من صفات المؤمنين وأيضا فيه سرعة استجابة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ومسارعتهم في الخيرات وانظر ذلك جليا في قولهم حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل فهذا يدل على كمال فهمهم ومسارعتهم للخير رضي الله عنهم وأرضاهم. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, tatkala kami sedang bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang datang ya di atas tunggangannya. Kemudian orang ini pun memandang, mengarahkan pandangannya ke arah kanan dan ke arah kiri. Maka Rasulullah SAW berkata, "Man kana ma'ahu fadlu dhahrin falyaud bihi 'ala man la dhahra lahu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki kelebihan tunggangan, maka siapkanlah tunggangan tersebut untuk diberikan kepada orang yang tidak memiliki tunggangan. "Wa man kana lahu fadlun min zad falyaud bihi 'ala man la zada lahu." Dan barang siapa yang memiliki kelebihan bekal safar, maka berikanlah atau siapkanlah untuk orang yang tidak memiliki bekal safar. Kemudian Nabi SAW menyebutkan beberapa model makanan atau harta. Ya, sampai-sampai kami melihat tidak seorang pun dari kami yang lebih memiliki kelebihan untuk diberikan kepada orang lain. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fadlun dalam bahasa Arab artinya yaitu kelebihan harta atau kelebihan sesuatu lebih daripada kebutuhan seseorang. Dalam hadis ini ada anjuran untuk berinfak, menginfakkan benda atau harta atau barang yang lebih daripada kebutuhan. Ya, sebagaimana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang punya kelebihan ini maka berikan kepada yang tidak memiliki. Dan para sahabat tatkala mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka mereka langsung mengamalkan. Mereka sedang bersafar dan mereka mendengar ada perkataan Nabi, barang siapa memiliki kelebihan bekal maka berikan kepada yang tidak punya, barang siapa memiliki kelebihan tunggangan berikan yang tidak punya tunggangan, sampai akhirnya mereka segera melaksanakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan ini ya menunjukkan bagaimana ya secepatnya para sahabat dalam menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mereka mengatakan, kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Hatta ra'aina annahu la haqqo li ahadin minna fi fadl." Sampai kami melihat bahwasanya tidak ada seorang pun dari kami yang memiliki kelebihan ya untuk diberikan kepada saudaranya, karena semuanya sudah memberikan apa yang berlebihan dari yang mereka butuhkan. Hadis ini memberi dorongan kepada kita untuk berinfak dan juga untuk bersedekah ya. Dan juga menunjukkan bagaimana ya para sahabat begitu cepatnya mereka ya menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bagaimana pemahaman mereka yang tinggi dalam memahami sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma awrad rahimahullahu taala hadith Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujah فقالت نسجتها بيدي أو بيدي لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره فقال فلان أكسنيها ما أحسنها فقال نعم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا فقال إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني قال سهل فكانت كفنه رواه البخاري وهذا الحديث فيه عظم إيثار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بهذه البردة المنسوجة والتي جهدت هذه المرأة محسنة وقاصدة إكرام النبي صلى الله عليه وسلم بها ليلبسها نسجتها بيديها معتنية بها عناية دقيقة لتكون كسوة للنبي عليه الصلاة والسلام وتقبلها منها عن حاجة قال محتاجا إليها فانظر هذه الأمور مجتمعة ثم إن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما رآها علي ما أحسنها أكسنيها فقال نعم لم يتردد عليه الصلاة والسلام وطواها وأرسل بها إلى ذلك الرجل ولامه الناس وقالوا له ما أحسنت النبي صلى الله عليه وسلم لبسها محتاجا إليها ثم سألته أن يعطيك إياها وعلمت أنه لا يرد سائلا فاعتذر هذا الرجل بقوله إني والله ما سألتها لألبسها إنما سألتها لتكون كفني قال سهل الراوي للحديث سهل بن سعد رضي الله عنه فكانت كفنه رواه البخاري فهذا فيه إيثار نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على نفسه وعظم كرمه وجوده وبذله وأنه لا يرد سائلا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, ada seorang wanita datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kain yang ditenun. Kemudian wanita ini berkata, "Nasajtuha biyadayya liaksuwakaha." Wahai Rasulullah, kain ini saya tenun dengan dua tanganku untuk agar engkau memakai pakaian ini. Maka Nabi SAW pun mengambil kain tersebut, muhtajan ilaiha, dalam keadaan butuh kepada kain tersebut. Kemudian Rasulullah SAW pun mengenakan pakaian tersebut, dan pakaian tersebut, kain tadi, dijadikan izar oleh Nabi SAW. Itu sarung pakaian untuk menutup tubuh bagian bawah. Tatkala Nabi SAW keluar menggunakan izar tersebut, maka ada seorang yang berkata kepada Nabi SAW, "Uksuniha ma ahsanaha." Ya Rasulullah, jadikan kain itu sebagai pakaianku, betapa indah kain tersebut. Maka Nabi SAW berkata, "Na'am." Rasulullah SAW mengatakan, "Iya." Lalu Nabi SAW pun duduk di majelis, kemudian Rasulullah SAW pun pergi dan kembali dalam keadaan sudah melipat kain tadi. Kemudian Rasulullah SAW pun mengirim kain tadi kepada lelaki yang minta kain yang indah tadi. Tatkala lelaki yang memakai kain indah tadi pergi, maka orang-orang pun mencelanya. Orang-orang mengatakan, "Ma ahsanta, engkau tidak berbuat baik." Labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha tsumma sa'altahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memakai kain tersebut dalam keadaan butuh kepada kain tadi, kemudian kau minta kain tadi. Wa alimta annahu la yaruddu sa'ilan, dan engkau tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang yang minta. Maka orang ini berkata, "Inni wallahi ma sa'altuhu li albisaha." Sungguhnya saya demi Allah, saya tidak meminta kain tersebut untuk saya pakai, akan tapi saya meminta kain tersebut agar kain tersebut menjadi kafanku. Maka Sahal radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Fakanat kafanahu," maka kain itu pun menjadi kafannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menunjukkan bagaimana isarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya. Lihatlah kain yang indah ini. Kain yang indah ini ditenun oleh seorang wanita. Tatkala dia menenun, tentunya dengan perhatian yang tinggi terhadap kain tersebut, agar kain tersebut hasilnya indah. Kenapa? Agar bisa dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kain tersebut burdah, kain yang indah. Kemudian tatkala dia berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dipakai oleh Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerima hadiah tersebut dalam keadaan butuh kepada kain tadi. Ya. Wanita ini menjahit dan menenun pakaian karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia menenun kain yang bagus dengan penuh perhatian, ya, kemudian diberikan kepada Nabi dan diterima oleh Nabi dalam keadaan Nabi butuh kepada kain tersebut. Akhirnya Nabi SAW menjadikan kain tersebut sebagai izar, sebagai sarung yang untuk menutup bagian tubuh, bagian bawah. Ya, akhirnya tatkala Nabi SAW keluar, ya, menggunakan kain tersebut, ada orang yang minta kain tersebut. Dia mengatakan, "Uksuniha ma ahsanaha, ya Rasulullah, kain tersebut indah sekali. Berikanlah kepadaku untuk aku pakai." Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am." Rasulullah SAW ya, akhirnya memberikan tanpa ragu-ragu. Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am, ya, saya akan berikan kepada engkau." Dan ini untuk menunjukkan bagaimana sifat isarnya Nabi SAW mendahulukan, ya, kepentingan orang lain daripada dirinya. Dia sendiri butuh kepada kain tadi, bahkan kain yang indah, bahkan ditenun dengan tenunan yang baik, diberikan kepada orang lain yang orang tersebut minta kepada Nabi, dan Nabi tanpa ragu-ragu menolak permintaannya. Ya, akhirnya dipakailah orang tersebut. Tatkala orang tersebut setelah minta dari Nabi, maka datanglah orang-orang mencela orang ini. Mereka mengatakan, "Ma ahsanta, bagaimana kau berbuat demikian? Perbuatanmu tidak bagus. Nabi SAW sedang menggunakan pakaian tersebut, kemudian kau minta karena kau tahu Nabi SAW tidak akan menolak permintaan orang." Akhirnya orang ini pun iktidar, dia mengajukan alasannya, sebab kenapa dia minta kain tersebut. Dia mengatakan, "Wallahi ma sa'altuhu li albisaha, demi Allah saya tidak meminta kain tersebut untuk saya pakai. Inna ma sa'altuhu li takuna kafani, akan tapi saya minta kain tersebut agar menjadi kain kafanku." Akhirnya benarlah kain tersebut akhirnya menjadi kafan orang ini. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, yang menunjukkan tentang bagaimana kemuliaan Nabi SAW, bagaimana dermawannya Nabi SAW mendahulukan kepentingan saudara daripada dirinya sendiri, dan Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang yang minta kepada beliau. Thumma khatama al-imam an-Nawawi rahimahullah hadihi al-tarjamah bihadith Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد للسوية فهم مني وأنا منهم متفق عليه. قال أرملوا فرغ زادهم أو قارب الفراغ. و هذا معدود في مناقب الأشعريين وفضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم لأن عندهم هذه المواساة، وإذا قل الطعام عندهم سواء في الغزو أو في المدينة فإنهم يجمعون كل واحد ما يجمع الذي عنده، فهذا يأتي بكثير وهذا يأتي بقليل ثم يقتسمونه بالسوية، هذا فيه إيثار ولا شك من المكثر على نفسه بالمقل، لا يقول أنا عندي قليل وأنت تقدم كثير كيف أساويك، بل يؤثرون ويواسون رضي الله عنهم وأرضاهم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في خاتمة الحديث فهم مني وأنا منهم ثناء عظيم على هؤلاء الأشعريين وبيان فضلهم لعظيم إيثارهم وكرمهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا عده العلماء في جملة مناقب الأشعريين رضي الله عنهم وأرضاهم. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab ini dengan sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Asy'ariyyin idza armalu fil ghazu," bahwasanya orang-orang Asy'ariyyin, yaitu dari kabilahnya Abu Musa, jika mereka armalu yaitu jika makanan mereka sudah habis atau hampir habis dalam peperangan, "aw qalla tu'amu 'iyalihim bil Madinah," atau ternyata makanan mereka buat keluarga mereka sedikit tatkala mereka di kota Madinah dalam keadaan tidak berperang, jama'u makana indahum fi thawbin wahid, maka mereka berkumpul dan mereka mengumpulkan makanan mereka dalam satu kain atau dalam satu tempat, thumma qtasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah, kemudian mereka pun membagi makanan tersebut dalam satu tempat ya dengan sama rata, fahum minni wa ana minhum, maka mereka adalah dariku dan aku adalah dari mereka. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya menunjukkan tentang manakibnya orang-orang Asy'ariyin ya, tentang manqabah, tentang keutamaan mereka ya, di mana mereka memiliki sifat ithar dan sifat muwasat. Mereka ya mendahulukan kepentingan saudara mereka dan mereka juga ikut merasakan, sama-sama merasakan kesulitan yang dihadapi oleh saudara, saling tolong-menolong di antara mereka. Ya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-Asy'ariyyin idza armalu, kalau mereka sudah dalam keadaan armalu, artinya mereka makanannya habis atau hampir habis setelah mereka sedang perang, maka mereka mengumpulkan makanan mereka kumpulkan. Demikian juga setelah mereka lagi di Madinah tidak dalam keadaan perang, namun makanan mereka sudah hampir habis, ya, maka mereka mengumpulkan makanan mereka. Ada yang makanannya banyak didatangkan, ada yang makanannya sedikit, dikumpulkan seluruhnya. Setelah dikumpulkan seluruhnya, maka dibagi sama rata. Ya. Ada yang bawa makanan banyak, ada yang bawa makanan sedikit, ada yang mungkin tidak punya makanan, ya, kemudian dibagi sama rata. Ini menunjukkan ithar, ya, bagaimana mengutamakan kepentingan saudara. Yang banyak tidak mengatakan, kenapa kau ngambil banyak sementara kau makananmu sedikit, kamu makanan sedikit sementara makanan saya banyak. Enggak, tapi dibagi rata di antara mereka. Oleh karenanya Nabi SAW memuji mereka dengan pujian yang sangat ya agung, kata Nabi SAW, "Fahum minni wa ana minhum," mereka dariku dan aku dari mereka. Dan para ulama memasukkan hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan kaum al-Asy'ariyyin radhiyallahu ta'ala anhum. Wa naktafi bi hadhihi at-tarjama wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa an yaj'ala hadha alladhi sami'nahu nafi'an lana. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Demikianlah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah disampaikan oleh beliau, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dengar bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada akhi Fawaz ya, kalau ada yang bertanya kami persilakan. Nah, jazakallah khairan atas dars yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya khotbah Islam, saudaraku Siman Sakilah dimanapun Anda, kita memasuki sesi tanya jawab. Dan satu pertanyaan dari pesan singkat kami ajukan dari pendengar kita yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya fadilata syekh. Syekh mohon penjelasannya, lebih mendahulukan kepentingan orang lain dari diri sendiri, apakah sikap seperti ini dikhususkan pada kondisi tertentu Lalu bagaimanakah dengan korelasinya dengan hadis yang bermakna sebaik-baik sedekah adalah setelah kebutuhan tercukupi dan mulailah dengan yang menjadi tanggunganmu. Jazakallahu khairan ya Syekh atas penjelasannya. Awalan al-ulama qassamu al-ithar ila aqsam. Min al-ithar ithar la yajuz. وهو أن يؤثر غيره بشيء أوجبه الله عليه من الفرائض والعبادات، مثل أن يكون عنده ما يكفي وحده للوضوء ويجب عليه أن يتوضأ بالماء ولا يلجأ للتيمم حال وجوده، فيؤثر غيره بهذا الماء مثلا. وهناك إثار مكروه، وهو إثار الغير على النفس في الرغائب والمستحبات، مثل أن يكون وصل إلى المسجد مبكرا ووقف في الصف الأول، فجاء شخص عزيز عنده فقدمه على نفسه في الصف الأول. وفيه إثار في أمور الدنيا، إثار في أمور الدنيا. ولا شك أن نفقة الإنسان على من يعول تكون نفقة وصدقة، لكن تأتي حالات خاصة فيها شدة وفيها مجاعة وفيها، فتحتاج من العبد أن يقدم حتى على نفسه، مثل هذه الدرجة الرفيعة التي كانت من هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. Beliau menjelaskan bahwasanya para ulama membagi ithar ada beberapa macam, ya, ada beberapa model. Yang pertama, ithar yang tidak diperbolehkan, yaitu seorang mendahulukan orang lain terhadap perkara yang wajib atas dirinya. Ya, itu wajib bagi dirinya tapi dia tidak kerjakan karena mendahulukan orang lain. Contohnya seperti dia memiliki sedikit air untuk berwudu. Telah datang waktu sholat dan wajib bagi dia untuk berwudu. Akhirnya dia memberikan air tersebut kepada orang lain sementara dia melaksanakan tayamum. Ini tidak boleh, ya, karena dia punya air dan dia harus diwajibkan untuk berwudu kalau punya air, ya, sementara dia berikan air tersebut untuk orang lain dan dia bertayamum. Ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, ithar yang makruh. Ithar yang makruh yaitu mendahulukan orang lain dalam perkara-perkara yang disunahkan, ya, ya, dalam ragaib, dalam perkara-perkara yang dianjurkan. Contohnya, seorang masuk masjid kemudian dia datang di awal waktu dan kemudian dia berada di saf pertama. Nah, tiba-tiba kemudian datang orang lain, yang orang tersebut dia orang yang dia muliakan. Akhirnya dia rela mundur dan mendahulukan orang tadi untuk sholat di saf pertama. Ini makruh, ya. Ya, tidak disukai karena seorang berusaha untuk mendapatkan pahala-pahala sunnah, tidak usah mendahulukan orang lain, tetapi derajatnya cuma makruh dan tidak haram. Yang ketiga, ithar dalam perkara-perkara dunia. Ya, seperti yang kita sebutkan tentang hadis ini, tentang sifat ansori ini yang mendahulukan orang lain. Tentunya kita tahu bahwasanya seorang wajib untuk menafkahi orang-orang di bawah tanggungannya, anak istrinya. Ya, diutamakan daripada yang lain. Akan tapi terkadang datang dalam keadaan kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi khusus tatkala tamunya dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat, maka ya dia mengorbankan, ya, dalam beberapa waktu untuk diberikan kepada tamunya tadi. Ya, ini tentunya datang dalam waktu-waktu tertentu saja, ya, tidak terus-terusan. Dan inilah yang merupakan perkara yang mulia yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana hadis yang tadi telah kita jelaskan tentang sifat ansori tadi. Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kami masih angkat pertanyaan dari pesan singkat untuk selanjutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Syekh, bagaimanakah menghilangkan rasa khawatir akan ditimpa kefakiran dan kekurangan harta di dalam hati setelah kita memberikan infak pada saudara kita yang membutuhkan, sementara kita juga tidak sedang dalam keadaan berlebihan harta? Terima kasih ya Syekh. Allah Subhanahu wa Ta'ala fi Al-Quran Al-Karim wasafa Al-Syaitan bi'annahu يعد عباد الله المؤمنين يعدهم الفقر، بمعنى أنه يخوفهم من الفقر، وأنكم إذا أنفقتم وبذلتم في سبيل الله فإن هذا سيفضي بكم ويؤدي بكم إلى الفقر والحاجة. فالشيطان هذا من طبعه، كل ما فكر الإنسان في الإنفاق والبذل خوفه من ذلك. قال الله سبحانه: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال ذلك سبحانه وتعالى في أثناء الآيات التي تتعلق بالنفقة والحث عليها في سورة البقرة. فهذا الخوف لا شك أنه مما يلقيه الشيطان في نفس العبد حتى يحول بينه وبين النفقة والبذل في سبيل الله، فعليه ألا يلتفت إلى هذه المخاوف وأن يقبل على وعد الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والفضل العظيم. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim telah menjelaskan bahwasanya di antara gangguan syaitan yaitu syaitan menakut-nakuti hamba-hamba Allah yang berinfak, menakut-nakuti mereka bakalan miskin, mereka akan ditimpa dengan kefakiran. Ya, sehingga akhirnya hamba-hamba Allah tadinya tidak jadi berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala karena takut dengan kemiskinan dan nanti bakalan ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, kenapa engkau infak sekarang? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim." Syaitan menjanjikan ya menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan syaitan menyuruh kalian untuk berbuat kekejian. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan bagi kalian ampunan wa fadlan, dan Allah menjanjikan karunia bagi kalian. Wallahu wasi'un 'alim, sungguhnya Allah Maha Ta'ala Maha Luas dan Maha Mengetahui. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala bawakan berkaitan dengan ayat-ayat di mana Allah memberi motivasi untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan setelah itu bahwasanya akan ada syaitan yang menakut-nakuti hamba-hambanya ingin berinfak, ditakut-takuti dengan al-faqr dan hajah, takut-takuti dengan kemiskinan, dan dikatakan bakalan ada kebutuhan-kebutuhan yang lain kalau kamu infak sekarang. Oleh karenanya jika seorang kemudian hendak berinfak kemudian datang syaitan menakut-nakuti dirinya akan terjerumus dalam kemiskinan atau akan ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, maka jangan dia berpaling dan jangan dia melihat gangguan syaitan tersebut. Akan tetapi hendaknya dia mengingat tentang janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya barang siapa yang berinfak akan diberi tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah Syekh sampaikan. Satu pertanyaan terakhir kami ajukan dari pendengar kembali yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Sikap ithar atau mendahulukan kepentingan orang lain untuk ada dari diri sendiri saya upayakan untuk senantiasa ada di dalam jiwa saya. Akan tetapi setiap saya mencoba untuk membantu orang lain, istri saya selalu menentangnya ya Syekh. Padahal dia sudah saya cukupi dengan kebutuhannya. Mohon nasihat dari Syekh. Jazakallahu khairan." عليك أن تكون على ما أنت عليه من حرص على النفقة والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى رجاء موعوده ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وأيضا في الوقت نفسه تبين لزوجتك فضل النفقة وعظم ثوابها وعظم الأجر الذي تناله إذا كانت عونا لك على الصدقة والبذل، فلعلك توقف زوجتك على بعض هذه المعاني داعيا الله سبحانه وتعالى لها بالتوفيق، ثم إن بقيت على رأيها فأنت تمضي على بذلك وإحسانك ولا تلتفت إلى ما منها من تخذيل لك عن الصدقة، لا سيما وقد ذكرت أنك جعلت في البيت الكفاية وما يسد الحاجة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menjelaskan agar akhi yang bertanya tadi hendaknya tetap berada pada posisinya yang dia senantiasa semangat untuk bernafkah semangat untuk berinfak dan juga semangat untuk menyumbang di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mengharap janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan tentang orang-orang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sifat mereka, wa yut'imuna tu'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka yang memberi makanan kepada orang lain, berikan sedekah kepada orang lain, kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada orang yang sedang ditawan, ya, karena mengharapkan janji Allah Subhanahu wa taala karena takut dengan yaumul hisab. Oleh karenanya, dia tetap berusaha untuk berinfak dan berusaha menjelaskan kepada istrinya tentang keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan besarnya pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa dia coba jelaskan tentang tadi yang kita jelaskan, yang telah saya jelaskan dalam pengajian kita kali ini, jelaskan kepada istri agar supaya dia bisa paham. Kalau seandainya setelah dijelaskan dan dipahamkan ternyata istri juga tetap tidak paham dan tetap bersikeras di atas pendapatnya untuk agar sang suami, agar akh yang bertanya tadi tidak berinfak, maka hendaknya jalan terus, tetap aja berinfak, ya, dan tidak terpengaruh dengan perkataan istrinya. Terutama akh yang bertanya tadi sudah menjelaskan bahwasanya dia sudah memberi kebutuhan, mencukupkan kebutuhan untuk kebutuhan istri dan keluarganya. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya bisa menjadikan kita mengamalkan apa yang telah kita ilmui dan menambah ilmu kita, dan semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bersua di kesempatan yang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.